Masyarakat Bajomulyo, nelayan-nelayan, selamat malam semuanya. Ibu, assalamualaikum Bu. Penyanyi yang Monata yang dibawa malam hari ini banyak sekali. Dalam rangka gebiar nelayan Bajomulyo. Bajomulyo tercinta, ada oleh-oleh dari Monata buat Bajomulyo. Yang ada di sebelah kiri, terima kasih. Sama duduk. Oke.